Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوتي في الله عزكم الله. Ujian merupakan sesuatu kelaziman pada keimanan. Setiap orang yang menyatakan dirinya beriman pasti akan mendapatkan ujian. Allah Azza wa Jalla menyatakan ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat amanna, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang benar dalam ucapannya bahwa dirinya beriman dan siapa yang dusta. Ikhwati billah azakumullah, maka ujian merupakan min lawazimil iman, perkara yang tidak bisa terpisahkan dengan keimanan. Ujian, fitnah demi fitnah akan terus mendera kita yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan ujian-ujian tersebut banyak ragamnya, banyak bentuknya. Ujian bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh dan kami menguji kalian dengan kejelekan-kejelekan dan dengan kebaikan-kebaikan. Dengan rasa sakit, dengan penderitaan, dengan musibah, dengan kefakiran, dengan kesempitan, bisyar, dengan kejelekan. Juga dengan kelapangan, banyaknya harta, kedudukan, jabatan, kehormatan, kesehatan. Kesehatan termasuk daripada nikmat dan bahkan itu nikmat yang sangat besar. Itu juga merupakan ujian. Bisyarri wal khair. Dengan kebaikan atau dengan kejelekan dan kebaikan. Itu semua adalah fitnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesama kita, antara kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna bu'dukum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai ujian. Atas birun, apakah kalian sanggup untuk bersabar? Maka ikhwati billah azakumullah, berbicara tentang masalah fitnah tentunya sangat banyak sekali. Fitnah-fitnah yang melanda, yang semuanya dibutuhkan padanya ilmu untuk menghadapinya. Fitnah-fitnah yang mendera, dibutuhkan padanya ilmu untuk mensikapinya. Maka kita harus mempelajari daripada itu semua. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap istiqomah di atas jalan hidayah. Tentu di sana kemudian ada kiat-kiatnya. Ada perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh setiap kita yang ingin selamat, ingin terjaga keimanannya. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, biidznillah. Kiat-kiat istiqamah menghadapi gelombang fitnah. Sebelum kita masuk kepada perkara tersebut, tentu kita sepantasnya mengetahui makna daripada kalimat istiqamah. Apa itu al-istiqamah? Al-istiqamah maknanya adalah sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Ini makna daripada al-istiqamah. Sehingga kalimat al-istiqamah ini tercakup padanya fi'lu ta'at, melaksanakan ketaatan-ketaatan seluruhnya, baik zahirah, ya, ketaatan-ketaatan yang zahir maupun batinah. Wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan segala perkara yang terlarang, az-zahirah wal batinah, zahir maupun batin. Ini makna daripada al istiqamah. Ikhwati fillah azakumullah, setiap muslim, setiap mukmin tertuntut untuk dia senantiasa istiqamah. Dalam setiap keadaan, dan di setiap tempat, istiqomah di atas jalan yang lurus, istiqomah dalam hal ucapan, perbuatan, dan kehendaknya. Artinya zahir dan batin. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan dalam setiap sholat-sholat kita. Permohonan tersebut termaktub di dalam surat Al-Fatihah, surat yang tidak sah sholat seseorang apabila tidak dibaca padanya surat tersebut pada setiap rakaatnya. Ini menggambarkan betapa sangat pentingnya al-istiqomah. Pada lafaz yang mana dalam surat Al-Fatihah? Pada kalimat ihdinasyiratal mustaqim. Ihdinasyiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna istiqomah tadi apa? Sulukus sirat al-mustaqim. Menempuh jalan yang lurus. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjuki kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Butuhnya kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, setiap saat. Sehingga di dalam sehari semalam paling tidak 17 kali kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Seseorang berada di atas Islam, berada di atas iman, apalagi dia dalam keadaan berdiri sholat, ini menunjukkan dia berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang lurus tentunya. Lantas kenapa kemudian kita masih meminta? Karena hidayah tersebut ada dua makna. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Juga Ibnu Taimiyah, bahwa makna daripada ihdinash shiratal mustaqim al-hidayah itu hidayah ila shirat wa hidayah ala shirat. Hidayah ila shirat artinya adalah diberikan petunjuk untuk mencapai pada hidayah. Adapun ala shirat diberi istiqomah. Ini yang kita maukan di sini. Diberikan keistiqomahan di atas petunjuk tersebut, di atas shiratal mustaqim. Ini makna daripada apa, ikhwah? Makna daripada ihdinas shiratal mustaqim. Kenapa kita meminta senantiasa ihdinas shiratal mustaqim? Padahal kita sudah berada di atas shiratal mustaqim. Kita meminta istiqomah di atasnya. Itu maknanya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas shiratal mustaqim tersebut. Ikhwati billah azzakumullah. Tabiatul insan, tabiat daripada manusia, dia senantiasa berada dalam kelemahan, senantiasa berada dalam kekurangan. Pada praktek pelaksanaan dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan-kekurangan, penuh dengan kelemahan-kelemahan. Imma dalam melaksanakan perintah, wa imma dalam meninggalkan larangan-larangan. Sedangkan kelemahan dalam dua perkara tersebut ini akan menyebabkan keluarnya seseorang dari al-istiqamah. Menyebabkan seseorang keluar daripada al-istiqamah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya, memberikan apa? Bimbingan kepada kita. Agar di saat kita keluar daripada al-istiqamah, segera kembali. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. maka istiqomahlah kalian kepadanya dan mohonlah ampun. Ini keadaan manusia ya ikhwah, keadaan kita semua. Khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia dalam keadaan lemah. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita melakukan dosa, dosa demi dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan kullukum tukhti'un bil-lail wan nahar wa naghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Setiap kalian berbuat dosa malam dan siang, sedangkan aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, meskipun kita begitu sangat ingin untuk istiqomah, sifat kita yang lemah akan membawa kepada sekian banyak kekurangan-kekurangan. Maka supaya bisa kembali lagi kepada jalan istiqamah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat kepadanya. Semakna dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wahum ya'lamun." Ini orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa fahisyah atau mendzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka langsung sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak berterus-terusan terhadap apa yang mereka kerjakan dari kemaksiatan-kemaksiatan, dalam keadaan mereka mengetahui. Ini syarat daripada taubat, untuk dikatakan taubat tersebut taubat yang diterima. Syaratnya apa ya ikhwah? Ada tiga syarat disebutkan oleh para ulama. Ya, syarat untuk diterimanya apa? Taubat. Siapa yang bisa menyebutkan? Tiga syarat. Tayib, syarat yang pertama? Iya? Menyesalinya. Ahsan. Menyesali telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua? Yang kedua? Hanya sekedar menyesalinya? Cukup itu saja? Ya? Ma? Berniat untuk tidak mengulanginya. Kurang satu lagi kalau begitu. Maaf. Naam, ahsan tu barakallahu fik. Berniat tidak akan mengulanginya, ini berazam kuat tidak akan pernah kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Naam, sahih. Tip yang ketiga. Ini merujak kita ya, ikhwah. Antum insyaallah sudah pernah mendapatkan ini semua, ana yakin. Iya. Ana tunggu sampai ana menyelesaikan hajat ana ini sebentar. Fadal. Dilengkapi satu lagi. Meminta ampun kepada Allah. Aywa. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kepada manusia maka minta kehalalannya. Kurang lengkap. Naam, sahih. Kurang lengkap. Meminta ampun itu sudah masuk dalam penyesalan. Ya, menyesalinya, kemudian tadi apa? Yang berazam untuk tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kurang satu. Beramal soleh. Itu nilai lebih daripada taubat. Itu bukan makna taubat, tapi nilai lebih daripada taubat. Bertobat, dan nilai lebihnya lagi adalah beramal soleh. Dan ini makna daripada inabah, bukan makna taubat. Satu lagi, menghindari penyebab, itu konsekuensi daripada taubat. Tayyib. Ayo. Ini Ustaz Mu'ad sudah mulai berbicara. Yang lain. Nanti itu. Tayyib. Nah. Itu merupakan syarat daripada taubat. Jawabuka sahih li su'alin akhar. Jawaban antum benar, tapi pertanyaan yang lain, untuk pertanyaan yang lain, bukan pertanyaan yang ini. Pertanyaannya adalah apa tadi? Oh, syarat taubat, betul ya? Syarat taubat, ahsan kalau begitu. Berarti syaratnya tidak hanya 3, syaratnya 5. Oh iya, syaratnya 5 kalau begitu. Nah, diingatkan ini, syaratnya bukan 3, 5. Pentingnya daripada mudzakarah ya ikhwah. Al-Imam Ahmad menyatakan, tadzakaru ya ahlal hadis fa innal mudzakarah hayatul lakum. Tadzakaru, saling ingat mengingatkan di antara antum ya, di antara thalabah, di antara ikhwah ya, di majelis-majelis antum duduk-duduk, antum sedang jaga malam dan sebagainya ya. Saling memberikan faedah satu dengan yang lain. Kajian kemarin Ustaz Mu'ad, apa faedahnya? Coba antum sebutkan. 1, 2, 3. Akan menghidupkan ya ikhwah. Perkara yang mungkin antum sepelekan ini, perkara ini tentang masalah syarat-syarat tobat ya kan, sering kita dengar. Tapi di saat kemudian istighdar untuk ditanyakan, coba ya, melempem semua. Nah, 5 syaratnya. Baru dijawab 3. Baru dijawab berapa? 3. Yang pertama tadi menyesal. Ya, yang kedua berazam. Yang ketiga, napas belum sampai tenggorokan atau matahari belum terbit dari barat. Masih kurang 2. Masih kurang 2 ini. Ya, 5 syarat ini terkait dengan seorang hamba dengan Allah ya. Kalau terkait dengan sesama hamba, tambah lagi jadi 6. Tip, ada yang bisa memberikan faedah, fadol? Ya. Ikhlas karena Allah. 4. Masya Allah. Perang 1. Sholat 2 rakaat. Ini sholat taubat begitu ya. Nah, masya Allah. Syarat-syarat. Tadi sudah disebut sama beliau. Cuma antum kurang ini. Fadol. Iya. Aywa, ini bagian daripada apa istilahnya? Bukan tobat tadi, maksudnya langsung ini. Tip. Menjaga daripada makanan-makanan yang halal begitu kan? Aywa. Bukan ini yang dimaukan. Ini bagian daripada untuk apa istilahnya, meningkatkan daripada taubat ini, masuk dalam pembahasan inabah. Dan untuk menjaga daripada dikabulkannya doa. Tip. Sebetulnya kalau nanti dijawab, oh itu toh, kalau itu aja saya tahu. Nah, semua orang akan begitu. Naam, iya. Hanya kurang ini saja. Coba antum bayangkan, apa yang kurang ya? Nah, betul. Benci terhadap jatuh. Benci jatuh terhadap dosa yang sama begitu. Itu sudah nomor 2 kah? Menyesali sama, menyesali. Ya. Nah, berhenti total, masya Allah. Ini dia yang ditunggu sudah. Antum belum menyebutkannya. Masa orang tobat nggak berhenti dari dosa? Hanya menyesal, menyesal, lakukan lagi, menyesal, berazam tapi lakukan lagi. Ya namanya bukan bertobat itu. Iya kan? Berhenti total ya, itu dia iqla'anid dzunub ya, berhenti daripada perbuatan dosa tersebut ya. Yang pertama adalah an-nadam ini menyesalinya. Kemudian al-iqla ini berhenti total, kemudian baru antum yang antum sebutkan tadi al-azm. Ya. Dan Syaikh Muhammadin Shalal Utsaimin rahimahullah menambahkan dua. Apa? Al-ikhlas dan masuk padanya apa? Masuk padanya waktu yang dengannya diterima taubat. Dan waktu diterima taubat itu ada dua. Yang pertama adalah nafas belum sampai tenggorokan. Yang kedua, matahari belum terbit dari barat atau dari tempat tenggelamnya. Kalau terkait dengan sesama, maka ditambah tadi jenengan sampaikan. Apa itu? Harus minta kehalalannya. Minta kehalalan terhadap orang yang ya kita telah berikan padanya gangguan tersebut. Kalau misalnya itu kaitannya dengan harta, maka kita minta apa, kita kembalikan daripada haknya. Kalau masih memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, mungkin orang yang sudah meninggal dunia, maka kita kembalikan kepada ahli warisnya, kalau ada ahli warisnya. Kalau tidak, maka kita berinfak atas nama dia sebesar daripada apa yang telah kita ambil dari orang yang kita zalimi. Ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Ikhwati fillah azzakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan makna ini. Yakni makna apa? Makna bahwa setiap kita, meskipun kita sangat ingin untuk bisa istiqomah, kita tidak akan sanggup untuk bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kiat-kiat untuk bisa istiqomah tersebut dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Setiap kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita iringi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Itu di antara kiat-kiatnya. Rasul menyatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini makna daripada istiqomah, ya. Bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, ini makna daripada apa? Al-istiqomah. Kemudian Rasul menyatakan wa'ad bi'istayi'atal hasanata tamhuha, ikuti ya kejelekan-kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Para salaf, mereka adalah orang-orang yang begitu sangat menjaga amalan ini. Setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, mereka bersegera untuk bersedekah. Ya, bersedekah. Ya, ini mengikutinya dengan kebaikan. Melihat sesuatu yang haram, maka segera melakukan sedekah. Mengikutinya dengan perkara-perkara kebaikan. Kalau seandainya antum punya azam yang demikian luar biasa, kalau mata ini sampai melihat perkara yang haram, maka saya akan sedekah 100 ribu. Masya Allah, iya kan? Kalau hanya sekedar niatan di dalam hati antum, kalau saya melakukan perbuatan yang haram, maka saya akan melakukan perbuatan ini itu, misalnya saya akan sholat 2 rakaat misalnya, ataupun yang semisalnya ya, melakukan hal-hal yang baik. Itu kalau antum merasa itu adalah suatu yang ringan, maka pindah kepada amalan yang lain yang kira-kira antum merasa berat, sehingga dengan itu antum betul-betul merasa bahwa ya, perbuatan-perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Ringan antum meninggalkannya, kenapa? Karena antum telah berazam, kalau saya nanti melakukan perbuatan dosa, maka saya akan berinfak ya. Berinfak untuk ma'had 100 ribu. Misal memandang kepada sesuatu yang haram, berbicara dengan ucapan yang haram, mendengar sesuatu yang haram ya, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya, atau dalam hal menelantarkan daripada perintah-perintah misalnya. Dihitung setiap hari berapa kira-kira untuk kemudian dikumpulkan dan diberikan ke ma'had. Tetapi ini bukan seperti orang-orang Nasrani ya, mereka berbuat dosa kemudian bayar sama pendetanya. Bukan itu maksudnya. Bersedekah, mengeluarkan sedekah, bukan membayar kafaroh daripada dosa, bukan. atbi'is sayyi'atal hasanah, ya, mengikuti perbuatan jelek dengan amalan-amalan kebaikan, dan tentunya tidak hanya sedekah saja. Di dalam ayat Al-Qur'an, dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antara orang-orang yang mereka merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini orang-orang yang yu'tuna ma atau, orang-orang yang bersedekah memberi kepada orang lain dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah mereka ini adalah orang-orang yang yakni melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mencuri dan semisalnya, kemudian mereka bersedekah sebagai bentuk untuk menghilangkan ataupun menghapuskan daripada dosa yang telah dia kerjakan?" Maka Rasulullah menyatakan, "Tidak, bukan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang beramal saleh dengan amalan-amalan yang saleh, ya. Kemudian mereka merasa khawatir jangan-jangan amalan saleh ini tidak diterima. Jangan-jangan amalan solehnya apa? Tidak diterima." Syahidnya dari sisi ini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memahami, ya, sebagaimana pemahaman yang maklum di kalangan para sahabat, bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa mereka mengiringinya dengan amal soleh, diantaranya adalah sedekah. Apakah ini termasuk yang dimaukan? Tetapi Rasul menyatakan bukan. Kalau ini orang-orang yang bukan karena berbuat dosa, tetapi orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan, khawatir, ya, khawatir nanti apa? Nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tersebut. Ikhwati fillah azakumullah, makna yang mirip pula dengan ini, ya, makna yang mirip daripada hadis ini, ittaqillah haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanatam tamhuha, adalah hadis, ya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita berada di atas as-sadad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Apa itu as-sadad? As-sadad artinya adalah al-isabah fi jami'il aqwal wal a'mal wal maqasid. Ini makna daripada al-as-sadad. Senantiasa benar dalam ucapan, dalam perbuatan, tindakan, dan dalam tujuan-tujuan di dalam hatinya, yakni niatan-niatan hatinya. Dan ini makna daripada al-istiqomah. Karena al-istiqomah maknanya adalah suluku siratil mustaqim. Dalam setiap keadaan, benar dalam ucapan, benar dalam tindakan, benar dalam niat, itulah al-istiqomah. Dan karena tidak mungkin untuk seseorang senantiasa benar-benar-benar tanpa berbuat salah, maka Rasulullah SAW menyatakan waqaribu muqarabah. Muqarabah adalah maqam di bawah daripada as-sadad. Kalau tidak mampu untuk bisa senantiasa seperti itu, maka muqarabah. Setidaknya jangan sampai lepas daripada maqam yang kedua. Maqam al-muqarabah, mendekati daripada hal tersebut. Bagaimana caranya? Dengan apa yang tadi telah disebutkan. Setiap kali melakukan perbuatan dosa demi dosa, segera rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan tuba liman wajada fi suhuf a'malihi istighfaron katsira, atau kama qala. Sungguh beruntung orang yang mendapati pada lembaran-lembaran catatannya nanti istighfar-istighfar yang banyak. Sebanyak kita melakukan perbuatan dosa, sebanyak itu pula kita senantiasa istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, ya. Berapa kali beliau beristighfar dalam sehari? Berapa kali? Ya. 100 kali beliau. 100 kali. Akthar min sab'in. marrah, lebih daripada 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain, mi'ah marrah, 100 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ghufirallahu ma taqaddam min dambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya. Apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar lebih daripada 70 kali dalam sehari. Sehingga kita sepantasnya untuk bersemangat dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini kan amalan lisan ya. Amalan lisan itu butuh biaya apa enggak? Ada pajaknya enggak, Pak? Enggak ada pajaknya. Iya kan? Enggak ada pajaknya itu. Dan ringan diucapkan, mudah. Siapa yang merasa berat mengucapkan istighfar? Begitu sangat pelit kalau begitu, ya, kita ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Istighfar, antum keluar masjid misalnya nanti berjalan ke rumah, sepanjang jalan antum istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaik. Istighfar dalam aktivitas antum, dalam antum berkendara, ya, bahkan di saat antum mungkin merebahkan badan antum istirahat sejenak, istighfar. Ingat dosa-dosa kita dalam sehari ini berapa banyaknya. Terlebih kita berada dalam kehidupan sekarang ini, ya. Fitnah demi fitnah, naudzubillah. Kaqta'il lailil muzlim. Ya. Setiap saat, setiap waktu kita dihadapkan pada fitnah-fitnah tersebut. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Turadul fitan 'alal qulub kal hasir udan-udan. Fitnah itu dihamparkan pada hati-hati kita setiap saat, setiap waktu. Maka kita harus membersihkannya dari berbagai macam noda-noda fitnah tersebut yang telah menempel pada hati-hati kita dengan memperbanyak istighfar. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azakumullah, kita langsung saja masuk kepada kiat-kiat istiqomah. Istiqomah adalah sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya, besar keutamaannya. Apakah sudah masuk? Kita kumandangkan azan sementara, kita jeda ya. Untuk kemudian kita lanjut biiznillah setelah diazan oleh muadzin.